Kalau kita, pertanyaan berikutnya, kalau kita mau poligami tapi istri tidak mengizinkan, bagaimana sikap kita? Padahal kita mampu lahir dan batin, masya Allah. Yang terakhir ini justru menunjukkan tidak mampu dia. Iya, karena dia merasa mampu sesuatu yang belum tahu. Dia kan belum, ya kan? Ini kan belum dia, tapi sudah merasa mampu. Padahal kita mampu lahir batin lagi. Nah, ini justru menunjukkan kalah di awal ini ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kalau secara hukum ya tidak dipersyaratkan izin dari istri, itu tidak dipersyaratkan. Tapi suatu hal yang penting bagi kita, poligami itu bukan sesuatu yang mudah dan ringan ya. Bukan pula poligami itu tanpa tujuan-tujuan yang mulia, tapi poligami itu ada tujuan-tujuan yang mulia. Kalau kita perhatikan Nabi SAW, ya, beliau seperti diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, ya, menikahi wanita-wanita yang nampak sekali tujuan daripada pernikahan-pernikahan itu. Ya, seorang suami yang meninggal di medan perang, ya, kemudian Nabi menikahi seorang suami yang hijrah, kemudian suaminya murtad, Nabi menikahi wanita itu. Ya, seperti itu. Artinya ada tujuan-tujuan mulia daripada poligami tersebut. Jangan dikosongkan dari niatan-niatan baik, dari tujuan-tujuan yang mulia, dan berkonsekuensi tanggung jawab. Ya, berkonsekuensi tanggung jawab. Dia mesti menafkahi sekian keluarga, bukan hanya menafkahi, bahkan dia pun mesti apa, mendidik, menjaga sekian keluarga, sekian istri dan sekian anak. Nah, itu kan tanggung jawab, ya kan? Itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karenanya, ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sudah memberikan suatu peringatan pula bagi mereka yang tidak bisa bersikap adil, akan datang di hari kiamat kelak dalam keadaan syikkuhu ma'il, ya, sisi tubuhnya akan apa? Akan miring, ya. Akan miring. Ini berarti di dunia dia enggak adil ini. Ya. Berarti di dunia dia enggak benar ketika dia menjalani poligami tersebut. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sehingga dari sini seseorang yang ingin menjalani sunnah ini betul-betul perbaiki niat dan perbaiki keadaan dirinya, kondisinya, ya, jangan sampai akhirnya terjadi sesuatu yang tidak baik. Ada pula misalnya ya sebagian orang yang punya satu istri, kemudian dengan istri yang satu ini sudah sering ribut, ya, maka dia pengen berpoligami. Nah, ini justru satu saja sudah enggak beres, mau nambah satu lagi, tambah enggak beres. Kalau dia punya istri satu dan masya Allah semuanya tertangani dengan baik lahir batin, ya. Semuanya tertangani dengan baik, ya, keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, dia mau nambah lagi, nah, ini bakat berarti dia. Dia punya bakat dia. Ya. Semoga dapat taufik dari Allah untuk menjadikan yang kedua pun sama seperti yang pertama, begitu maksudnya. Ya. Berikutnya, ucapan seorang tokoh bahwa semakin panjang jenggot pertanda goblok. Apakah cukup sebagai vonis bahwa orang ini dihukumi munafik, ataukah harus ulama yang memvonis? Ini kalau bahasa nahunya nakirah maksudah. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Yaitu menandakan ya, kalau bab fonis-fonis sudah urusan Allah Azza wa Jal, tapi ucapan itu menandakan buruknya ya, kalbunya. Menandakan seperti itu ya, kalau dia seorang yang menghormati sunnah Nabi, tidak akan mengucapkan kata-kata itu ya. Kalau dikatakan itu ada sifat munafiknya, jelas itu jelas sifat kemunafikan. Tapi kalau mau dikatakan munafik dengan nifak akbar, nah ini yang sulit ya. Ini bukan ranah kita untuk menghukumi. Bolehkah kita mendahului salam kepada ulil absar? Enggak usah ya. Dia orang yang menantang Allah Azza wa Jalla. Apakah jika ada orang yang apakah jika ada orang yang tadinya ikhwan salaf, tadinya mungkin, oh ya, tadinya ikhwan salaf kemudian menjauh dan meninggalkan dakwah salaf. Salaf ya, bukan salaf ya. Salaf pakai fa, pakai f kalau bahasa Indonesia. Apakah ini bisa disebut kalbunya berpenyakit? Oh jelas ini berpenyakit, cukup berbahaya ini. Apakah penyakit titik hitam dalam kalbu itu bisa dilihat dari alat medis? Kalau ini ya hatinya yang sakit ini apa? Ya, penyakit fisik itu bisa ya, bisa dioperasi kalau itu. Tapi yang kita bicarakan adalah penyakit maknawi. Ya. Mungkin secara medis sehat, ya. Tapi secara keyakinan parah, hancur. Apakah kencing kucing itu najis? Iya, najis, termasuk najis. Karena kucing termasuk hewan yang diharamkan, maka kotorannya dan kencingnya najis. Bagaimana kita mesti bersikap terhadap orang yang menganggap Salafi adalah aliran terorisme? Ya, kita terangkan ya, kita perlu terangkan. Mungkin dia tidak tahu ya, banyak hal terkait dengan tuduhan terhadap Salafi, dan diantaranya tuduhan terorisme karena ketidaktahuan mereka terhadap Salafi. Sehingga seperti kata orang, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau mereka sudah tahu ya bahwa kita justru menentang terorisme, insya Allah dia akan senang. Tapi kalau dia tetap tidak senang, ya memang termasuk yang berpenyakit itu dia. Allahu musta'an. Demikian yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf bila ada kurang-kurang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.